bening khayalan asmara. Hatiku rawan menanti kehadiran Dewi malam pancaran bahagia. Ku ingin selamanya mendambakan khayalku tuh kau cuita. Si gelora asmara, ku ingin.